Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ustaz Nasirul, narasumber kita yang juga ketua umum DPP Hidayatullah yang kita cintai dan kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian rahimahumullah. Saya sebenarnya secara pribadi ingin terus saja Ustaz Nasirul yang berceramah, karena saya kira kita semua merasakan kenikmatan menuntut ilmu, kenikmatan mendengarkan ilmu, ya seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Dan itu bagian dari kenikmatan Islam atau kenikmatan iman. Karena tidak ada iman tanpa ilmu, tadi juga sudah dijelaskan. Jadi beriman ini tidak boleh kita merasa beriman saja. Iman ini ada ilmunya. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, fi'il amr yang jelas-jelas memerintahkan kita untuk berilmu, yang paling awal itu adalah berilmu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah, syahadat atau iman atau akidah, ini ada ilmunya. Ya, tidak boleh kita merasa-merasa saja berilmu. Nah, orang yang merasa-merasa beriman itulah yang kemudian gampang kena aliran sesat. Jadi contoh-contoh yang disampaikan tadi, misalnya tokoh yang sangat pernah kita banggakan orang Sulawesi Selatan, apalagi saya yang HMI, senior saya Marwah Daud, ya. Sampai sekarang dia merasa benar, merasa imannya benar. Kenapa? Karena imannya pakai perasaan. Jadi dia Marwah Daud, ya, seperti tadi dikatakan, kembalilah ke jalan benar. Ya, izinkanlah saya melanjutkan perjalanan. Mau melanjutkan perjalanan ke neraka? Nauzubillah minzalik. Perjalanan apa? Dia merasa dirinya benar, dia merasa beriman. Karena pakai perasaan. Tapi kalau pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai pendapat ulama, salaf, baru kita bisa tahu, oh ini jalan yang benar. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, apa yang saya ingin kemukakan dari itu, kita semua wajib belajar tentang iman, tentang Islam. Nah, makanya di samping santri yang hadir di sini, ini banyak juga dari masyarakat, apakah orang tua santri ataukah tetangga-tetangga kita. Saya kira memang Ustaz, ya, kita harus ada taklim rutin yang juga di samping yang ada selama ini juga, yang insya Allah beliau juga sebenarnya sejak lama kemarin, berapa tahun lalu, beliau setiap bulan datang ke sini. Cuma hampir setahun terakhir ini beliau menjadi ketua umum DPP, ini sangat sibuk sekali. Tapi insya Allah mungkin sekali sebulan kita kondisikan lah, kalaupun tidak beliau, siapa yang lain. Karena beliau juga ada tanggung jawab dakwah kerabat, saya kira, karena beliau orang Sulsel. Ya, bagaimanapun juga Ustadz Nasirul sebagai orang Sulsel punya tanggung jawab dakwah untuk bagaimana membawa Islam yang benar. Sekarang kita saja, kalau kita ambil contoh jamaahnya Dimas Kanjeng saja, atau Kanjeng Dimas ya, mana yang benar itu saya agak lupa. Itu pengikutnya katanya di Sulawesi Selatan ini ada sekitar 3.000. Yang terbanyak adalah dari Sopen dan Sidrap. Kenapa? Karena Marwah Daud orang Sopen dan suaminya orang Sidrap. Kira-kira gampangnya begitu. Nah, ini saja 3.000 orang ini sudah pasti sesat imannya ini, sesat akidahnya. Nah, kira-kira kita semua yang ada di ruangan ini, apa kira-kira langkah yang bisa kita lakukan ini untuk mengembalikan mereka ini ke jalan yang benar? Sudah pasti sesatnya, tidak ada keraguan itu. Itu saya katakan karena dia beriman pakai perasaan, tidak pakai ilmu. Kalau buka ilmu, buka ayat Al-Quran, buka hadis, apalagi membaca buku ulama, betapa terang benderangnya bahwa Kanjeng Dimas ini aliran sesat yang guru besarnya adalah setan la'natullah alaih, yang instrukturnya adalah jin. Gampang sekali menjelaskan kesesatannya ajaran Dimas itu. Orang yang paling ahli jin di muka bumi ini yang pernah ada itu adalah Nabi Sulaiman. Karena umatnya Nabi Sulaiman itu bukan saja manusia, rakyatnya Nabi Sulaiman itu bukan cuma manusia, rakyatnya Nabi Sulaiman itu jin, juga binatang-binatang, juga burung-burung, itu rakyatnya semua itu. Tapi tidak ada berita itu, tidak ada Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman pernah mencetak uang itu digandakan. Yang kita tahu Nabi Sulaiman itu menggandakan istri, maksudnya istrinya banyak. Ya. Tidak ada cerita bahwa dia menggandakan uang itu. Jadi itu pasti sesatnya. Nah, jadi kita ini perlu selalu ta'lim semua. Kita harus mengatur waktu kita semua ini. Bagaimana semua kita ada jadwal belajar. Dan belajar dari secara sistematis. Belajar dari iman, dari akidah, dan seterusnya. Nah, ini hari ini kita ta'lim seperti itu ya, Masya Allah. Kita nikmati ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Nasirul. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke tema. Saya ingin menambahkan sedikit karena seperti disampaikan Ustaz Nasirul, mungkin kita ada sisa waktu sampai sebelum duhur akan tanya jawab tentang hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Saya ingin menyampaikan suatu hadis, yaitu yang kemudian menjadi himbauan atau maklumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali tiba di Madinah. Hadis ini saya tulis secara berseri sudah 4 Jumat. Terakhir Jumat kemarin di surat kabar amanah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di ruangan sini sudah pernah membaca surat kabar amanah ataukah sudah berlangganan dengan surat kabar amanah. Kalau belum berlangganan, mudah-mudahan ya saya minta supaya, saya menghimbau supaya berlangganan, karena inilah satu-satunya surat kabar Islam di Sulawesi Selatan. Sekarang sudah di Jakarta juga dan beberapa provinsi. Saya sendiri menulis secara rutin setiap hari Jumat di situ. Nah, 4 Jumat terakhir ini saya menulis secara berseri tentang hadis yang saya sebut tadi, yaitu ketika Rasulullah baru pertama kali masuk di Madinah, beliau mengeluarkan himbauan atau maklumat, ayyuhan nas afsus salam wa ta'imut ta'am wa silul arham wa sallu billahi wa nasu niyam tadakhulul jannata bisalam. Hai manusia, kata Rasulullah, afsus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua adalah wa tu'imu ta'am, berikanlah makan. Yang ketiga adalah wasilul arham, hubungkan silaturahim. Yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasuniyam, dan salat malamlah kamu ketika orang lain tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, di sini ada empat himbauan. Ya, makanya saya bilang saya menulisnya empat seri. Pertama adalah afsus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua adalah berikanlah makan. Yang ketiga adalah hidupkan silaturahim. Yang keempat adalah laksanakan salat malam. Siapa yang melaksanakan ini, kata Rasulullah, dengan baik, maka dia akan dijamin masuk surga. Nah, tentu asumsinya orang yang beriman, yang imannya sudah bagus. Karena walaupun rajin kasih makan, rajin silaturahim, tapi tidak beriman, jelas tidak punya hak masuk surga juga. Nah, pertama tentang afsus salam, menyebarkan salam. Salam di sini, ya, pertama secara harfiah menyampaikan assalamualaikum kalau bertemu dengan sesama muslim, baik kita kenal maupun tidak kita kenal, ya, seperti di hadis dikatakan begitu, asal kita yakin bahwa dia orang Islam. Kita menyampaikan assalamualaikum kalau ketemu kita sesama orang Islam, itu disunahkan dan menjawabnya itu wajib. Jadi karena ini syariat, maka ketika kita menyampaikan assalamualaikum, kita dapat pahala. Kalau orang tidak menjawab malah berdosa, karena wajib. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, luar biasa ajaran Islam ini, ya. Kita kalau berjalan sehari-hari di pesantren, di dalam pesantren saja ini, ya, sehari-hari kita ini jalan ketemu berapa banyak orang setiap hari kita ketemu di pondok ini. Kita mengucapkan assalamualaikum dapat pahala lagi. Kita doakan saudara muslim kita, sudah itu dia jawab waalaikumsalam, ya, dia dapat pahala dan dia juga mendoakan kita. Luar biasa ini pahala, ini peluang pahala bertebaran. Baru dengan ucapan assalamualaikum. Makanya, ya, sangat kita prihatin, sangat kita sesalkan kalau ada orang Islam bertemu dengan sesama orang Islam. Biasanya di kantor-kantor, ya, kantor pemerintah atau mana gitu, ya, tempat umum. Terus dia ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Astagfirullah, mubazir betul ini orang Islam seperti ini hidupnya. Karena ucapan ini tidak dapat pahala. Luar biasa kerugian kita ini kalau kita ketemu sesama muslim dan tidak menyampaikan assalamualaikum. Kita kehilangan pahala. Kita kehilangan doa dari saudara muslim kita. Selamat sore, selamat pagi. Ini walaupun insya Allah tidak berdosa juga, dengan pandangan saya tidak juga berdosa dengan ucapan selamat pagi, selamat sore itu. Cuma tidak dapat pahala, karena bukan syariat. Jadi sayang sekali, ya. Yang betul ini orang-orang Islam ini, terutama di kantor-kantor pemerintah biasa, di mana tempat umum ketemu selamat pagi, selamat malam, mubazir, ya. Kita tidak dapat pahala, kehilangan kesempatan untuk didoakan saudara muslim kita. Nah, Jadi menyebarkan salam ini secara harfiah, ya. Nah, kemudian secara maknawi salam di sini artinya menyebarkan kedamaian, menyebarkan ketenangan, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kebaikan. Artinya apa? Bahwa seorang muslim, seorang beriman, seorang muslim itu yang karena ada iman pada dirinya, yang karena ada rahmat Allah pada dirinya, maka dia juga menyebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain di sekitarnya. Inilah yang juga sering dikatakan orang dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi yang namanya orang beriman, orang yang ada iman pada dirinya, pasti dia menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Pasti. Pasti dan pasti. Bahwa yang namanya orang beriman itu pasti bisa menyebarkan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Apakah itu orang menjadi merasa tenang bertetangga dengan dia, ya. Kalau ada orang beriman, pasti tetangganya merasa tenang bertetangga dengan dia. Karena salah satu tanda-tanda orang beriman adalah berbuat baik kepada tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi kalau ada orang itu bikin susah tetangga, bikin susah tetangga tidur karena di rumahnya selalu ribut sampai tengah malam, nah itu tanda-tanda orang tidak beriman atau lemah iman. Atau tetangganya merasa tidak aman kosongkan rumahnya karena tetangga-tetangganya ini orang kurang bagus, orang kurang bisa dipercaya, nah ini tandanya orang yang lemah iman. Jadi afsus salam, ya, orang beriman ini menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian. Enak itu bersahabat dengan orang beriman, damai. Jadi kita ini kalau bersahabat dengan orang beriman, damai perasaan kita, ya, karena dia pasti bisa dipercaya, dia pasti bisa menolong, dia bisa membantu, dia menyebarkan kebaikan. Walaupun karena kekurangan imannya yang masih lemah atau akhlaknya yang masih kurang, masih kadang-kadang juga ada ulahnya yang menjengkelkan. Itu bagian dari kekurangan kita, ya. Ya mestinya kita benahi. Karena ada juga kadang-kadang teman, alhamdulillah sudah rajin salat tapi wah berbisa sekali kata-katanya. Ya, terlalu keras sekali kalau menyinggung, berkata-kata menyinggung perasaan. Nah, ini bagian dari kekurangan, ya. Ya, mesti kita benahi. Nah, tapi secara umum yang namanya orang beriman pasti, ya, akan memberi kebaikan kepada orang di sekitar. Nah, kita diperintahkan untuk banyak menyebarkan kebaikan. Ya. Yang kedua adalah wata'imu ta'am. Berikanlah makan orang yang perlu diberi makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu tradisi dari para nabi-nabi, walaupun ada nabi yang sangat berlebihan suka memberi makan, salah satu tradisi dari para nabi-nabi itu adalah suka kasih makan orang. Bahkan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu tidak enak sekali kalau dia makan sendirian. Biasa kalau sudah tersedia makanan di rumahnya, biasa dia tunggu orang di pinggir jalan, diajak singgah makan. Ini mudah-mudahan sudah ada yang pernah mencoba ini, ya. Sudah ada yang melakukan ini, ya. Dia lagi mau makan tapi Tidak enak makan sendiri, dia tunggu orang. Dia berdiri di depan rumahnya menunggu orang lewat. Ayo kita makan di rumah saya. Lagi ada kambing ini. Nah itu tradisinya Nabi Ibrahim itu. Nah, jadi memberi makan ini adalah ajaran para nabi-nabi. Jadi mari kita melatih diri ya, mari kita melatih diri untuk suka mengajak orang makan ya. Walaupun tidak mesti traktir di warung coto ya. Ya kalau lagi ada rezeki ya ayolah traktir. Tapi memberi makan ini khutbah pertama Rasulullah di Madinah itu salah satu potongan khutbahnya dimantakan, selamatkanlah wajah kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi memberi makan ini menyelamatkan kita dari api neraka. Kata Rasulullah, selamatkanlah wajah kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi kalau ada yang tidak bisa ikut demo nanti tanggal 4 November di Jakarta karena jauh ke sana ongkos tiket, ya silakan kirim saja ke rekening saya berapa rupiah pun dan saya kasih sampai ke panitia. Tapi tidak mungkin kurma dikirim ke rekening saya. Ya kirim uang ke rekening saya atau siapa panitia di buka sana. Karena sudah seperti yang disampaikan Ustaz Nasir tadi, ya ini sekarang semua ulama ini sudah menyampaikan, sudah keluarkan fatwa bahwa jihad melawan Ahok ini. Karena Ahok sudah keterlaluan. Ya. Amin Rais menulis kemarin di surat kabar Republika. Itu luar biasa itu. Ya, surat apa tulisan itu sebenarnya ditujukan ke Presiden Jokowi. Bahwa berhentilah melindungi Ahok itu. Apa sih jasanya Ahok di Indonesia ini sampai harus dibela habis-habisan dan negara ini bisa kacau. Ya. Ini Jakarta bisa pertumpahan darah ini kalau Jokowi terus-menerus mempertahankan Ahok ini. Ya. Karena Ahok bukan karena dia Cina, bukan karena dia non-muslim sampai kita musuhi. Saya kira kita ini sejak lahir sudah bertetangga dengan Cina, teman sekolah dengan Cina, teman sehari-hari sama orang non-muslim, biasa saja. Tapi yang tidak bisa kita terima Ahok ini adalah, ya pertama memang kurang ngajar mulutnya, ya sudah lama kurang ngajar mulutnya itu kan. Nah terakhir puncak dari kurang ngajar itu menghina Al-Quran. Ya, 2 hari lalu saya rapat konsolidasi di Masjid Al-Azhar di Jakarta dengan ulama-ulama persiapan acara tanggal 4 itu. Ya, Ustaz Bakhtiar Nasir mengatakan, alhamdulillah, syukur-syukur kita ini kalau mati memperjuangkan surah Al-Maidah ayat 51. Syukur-syukur. Ini belum mati syahid. Jadi Ahok ini ternyata ya ada juga banyak karena memberi kita belum mati syahid. Ya. Ya ini pasti ayat-ayat Allah juga ya. Jadi makanya jangan emosi ya. Jangan emosi. Kita berjuang ini melawan kebatilan orang yang menghina Al-Qur'an. Karena kata Profesor Hamka yang banyak beredar di medsos itu, kalau Anda diam saja ketika agama Anda dihina, maka gantilah baju Anda dengan kain kafan, karena Anda pada dasarnya sudah jadi mayat. Ya. Jadi kalau enjoy-enjoy saja, apalagi masih jadi pendukung Ahok. Sudah Ahok menghina Al-Quran, masih banyak sekali orang Islam yang jadi timnya Ahok gara-gara mencari Pulus. Nauzubillah dzalik. Diam saja, jangankan jadi pendukung, diam saja. Itu Hamka mengatakan lebih baik Anda ganti baju Anda dengan kain kafan. Nah, paling tidak kita ini berdoa untuk keselamatan dan kemajuan Islam ini. Nah, jadi saya kembali ke tadi hadis ya. Ini ilustrasinya saja. Ya. Saya kembali ke tadi, wa ta'amu ta'am, berikanlah makannya. Ini kulturnya orang beriman itu suka ngajak orang makan. Makanya dulu di Gunung Temba ya, dan sampai sekarang insyaallah. Itu di Gunung Temba ya, Hidayatullah di Balikpapan itu pusatnya. Itu kalau ada tamu itu direbuti itu sama warga, Pak. Direbuti untuk dikasih makan. Sama kalau kita itu sampai sekarang masih tetap kita bisa rasakan kalau kita umroh di bulan Ramadan, terutama di Madinah ya. Nah, kalau kita umroh di bulan Ramadan, baru kita di halaman masjid sudah dijemput, kita itu diajak makan, diajak buka puasa oleh muslimin di Madinah itu. Nah, itu sebenarnya masih tradisi dari Nabi itu. Artinya memang masyarakat Madinah itu adalah masyarakat dermawan, masyarakat yang ramah. Sampai sekarang masih terasa seperti itu. Kalau tidak percaya, silakan berangkat umroh Ramadan. Ya, akan merasakan itu. Baru kita di halaman masjid sore-sore ke masjid itu sudah direbuti kita untuk diajak makan. Masya Allah itu kulturnya orang Madinah itu. Nah, itu karena melaksanakan ajaran Nabi sejak awal. Orang beriman itu suka kasih makan orang. Jadi Bapak Ibu tidak usah segan-segan mengundang kami orang pesantren untuk makan di rumah Bapak Ibu ya, yang bukan warga Hidayatullah. Bapak Ibu tidak usah malu-malu undang kami untuk makan di rumahnya. Dan kami akan datang juga sesuai porsi. Kalau diundang 100, nah, kita bawa 100 santri. Tapi kalau misalnya yang mau diajak cuma 2-3 orang saja boleh juga. Walaupun bukan kambing, minum kopi pun jadilah. Ya. Yang penting kita membangun tradisi. Suka ngajak orang makan ini yang perlu dibangun, maksud saya. Gitu. Yang sampai ada di antara kita ini yang merasa miskin, merasa rezekinya tidak cukup, sehingga tidak pernah ngajak orang makan di rumahnya. Nauzubillah dzalik. Tambah susah rezeki kalau seperti itu sikapnya. Dia sudah merasa ya gajinya cuma 2 juta. Kebutuhannya ini dihitung semua sudah pas-pasan. Mana bisa kita ngundang makan orang? Nah, kalau pola pikirnya begini, insyaallah terus menerus akan miskin. Nauzubillah dzalik ya. Ya. Jadi maksudnya janganlah merasa miskin untuk mengajak orang makan. Paling tidak sekali-sekali ada rezeki. Ya misalnya lagi pulang kampung, bawalah pisang peti manurum banyak-banyak dari kampung. Satu tanda barangkali, sehingga tiba di Makassar bikin merongko. Nah, kalau bikin merongko banyak-banyak satu tanda, insya Allah banyak tetangga yang bisa diajak itu. Kalau belum habis di tetangga, nah panggil santri. Ini untuk membangun kulturnya gitu ya. Kultur mengajak orang makan. Nah, karena ini himbauan Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasilul arham. Hidupkanlah silaturahim. Silaturahim itu secara letter light, secara harfiah ya sil rahimah, ya. Menghubungkan rahim. Rahim itu rahim ibu itu maksudnya. Jadi secara letter menghidupkan silaturahim itu artinya mengharmoniskan, mengakrabkan orang-orang yang punya hubungan rahim, orang yang punya hubungan kekeluargaan. Jadi bagaimana orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan, ya saudara, sepupu dan sebagainya, ponakan segala, Ini harus betul-betul diharmoniskan. Dan dalam keluarga, perjuangan besar dalam konteks silaturahim adalah kalau ada keluarga yang baku bombe. Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga yang baku bombe, inilah perjuangan, inilah pahala yang paling besar untuk kita bagaimana mengislahkan. Jadi ini benar-benar harus jadi agenda kita, kita rencanakan betul ya. Harus direncanakan betul kalau ada keluarga kita yang baku bombe, bagaimana caranya untuk ini bisa islah. Ini pahala paling besar, karena taruhannya orang baku bombe mati masuk neraka. Jadi sebaliknya ini pahala yang sangat besar untuk kita berjuang mengislahkan kalau ada keluarga kita yang baku bombe. Nah, karena jangankan kita yang sesama muslim, yang non muslim pun kalau saudara kita tetap harus bagi silaturahimnya kalau keluarga kita. Nah, ini pengertian letter letternya silaturahim secara sempit, tapi ulama juga menjelaskan, misalnya seperti Qurtubi menjelaskan bahwa silaturahim tidak hanya dalam konteks keluarga yang punya hubungan darah, tapi juga adalah dalam konteks umat Islam secara keseluruhan. Jadi kita pun semua ini walaupun tidak punya hubungan darah, ini semua kita dianjurkan untuk mengakrabkan silaturahim di antara kita. Yang saya kira sudah sering diceramakan para ustadz tentang keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dengan silaturahim. Ya, misalnya saja dalam satu hadis dikatakan man ahabba yusallahu fi rizqihi wa yusallahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin di murahkan rezekinya masih modal. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Jadi luar biasa ya, orang yang bagus silaturahimnya kepada keluarganya, kepada tetangga, kepada masyarakat, dia menjadi murah rezeki, ditambahkan rezekinya dan ditambahkan umurnya. Walaupun ada ulama berbeda ya Pak, ulama berbeda pendapat tentang ditambahkan umurnya. Ada ulama yang memang mengatakan betul-betul ditambah umurnya. Misalnya tadinya misalnya ya Ustaz Nasirul, Allah misalnya tentukan umurnya ya sebelum lahir, karena umur itu ditentukan sebelum lahir. Ini termasuk Ibnu Taimiyah yang mengatakan seperti itu ya, bahwa umur ini bisa ditambah secara waktu dengan kuatnya silaturahim. Mungkin ketika kita lahir ditentukan 50 tahun, tapi karena rajin silaturahim dikasih bonus 5 tahun. Nah, jadi kalau ada orang yang malas silaturahim, diundang keluarganya, ada keluarganya nikah tidak hadir, ada tetangganya punya acara tidak hadir, ada temannya mengundang tidak hadir, inilah tanda-tanda orang yang cepat mati. Ya, maksudnya karena tidak dikasih bonus umur, gara-gara silaturahimnya tidak bagus. Jadi silaturahim akan menambah rezeki, mempermudah rezeki dan memanjangkan umur. Yang terakhir dari imbauan Rasulullah pada hadis ini adalah shollu billaili wa nasu niyam. Ya, salatlah kamu di malam hari ketika orang lain tertidur. Nah, Bapak Ibu sekalian, salat lail adalah ibadah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh sebelum datangnya salat lima waktu. Perintah salat lima waktu itu pada tahun ke-10 kenabian di Makkah. Nah, sementara perintah salat lail itu pada surah Al-Muzammil. Ya, ada ulama mengatakan masih pada tahun pertama. Jadi selama sebelum ada perintah salat lail itu, ibadahnya Nabi dan para sahabat itu hanya salat malam. Dan luar biasa keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dengan sholat malam itu ya. Kalau santri sudah sering kajiannya ini, bahwa orang yang sholat malam itu akan diangkat derajatnya, maqama mahmuda, angkat diangkat derajatnya pada derajat yang terpuji di sisi Allah. Dan kalau derajat kita terpuji di sisi Allah, mustahil ada manusia yang bisa merendahkan derajat kita, walaupun dia hina kita. Boleh saja manusia menghina kita, mencaci maki kita, tapi kalau derajat kita sudah tinggi di sisi Allah, tidak ada masalah dengan itu. Malah caci maki itu tambah memperbaiki derajat kita di sisi Allah. Nah, ini keuntungan pertama dari orang sholat lail, akan mendapatkan ya maqamah mahmuda, akan mendapatkan qaulan tsaqila ya, mendapatkan perkataan yang berbobot ya. Kalau terjemahannya Ustaz Abdullah Said Allahu yarham, artinya orang yang rajin sholat lail itu, yang sudah dawam sholat lailnya, insyaallah tidak asbun. Kalau cerita ya, karena ada orang kalau cerita itu asbun. Misalnya ya, kita lagi kumpul-kumpul, nah yang dia bangga-banggakan itu nenek moyangnya, bahwa saya itu turunan Karempo Lumbangkeng, memang kami ini orang hebat-hebat. Ini cerita begini, cerita kosong apa, cerita tidak berbobot. Walaupun perlu kita memahami silsilah kita, tapi kalau membangga-banggakan hanya karena Karaeng, Andi, Opu, Peta dan sebagainya, ini adalah cerita-cerita kosong yang tidak ada kaulan sakilanya. Sama dia membangga-banggakan harta, membangga-banggakan anak yang nilainya 10 walaupun tidak pernah salat di masjid. Nah, ini kan semua cerita-cerita kosong. Bagaimana supaya kata-kata kita ini ada kaulan sakilanya? Ini kalau salat lain kita yang terjaga. Begitu juga ya, dalam ayat lain juga dikatakan akan mendapatkan sultanan nasira ya, akan mendapatkan suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik pada hadis ini Bapak Ibu sekalian, saya juga tulis di harian mana kemarin itu, dari 4 himbauan ini 3 diantaranya itu terkait dengan hubungan sesama manusia, dan hanya satu kepada Allah. Jadi 3 diantaranya terkait dengan manusia, afsus salam, wat'imut ta'am, wasilul arham, ini kan terkait dengan manusia semua. Kemudian sholat lain hanya satu kepada Allah. Apa artinya bahwa Islam ini sebenarnya, ajaran Islam ini sebenarnya, sebagian besarnya itu adalah terkait dengan urusan kita dengan sesama manusia, dengan alam. Jadi berislam ini sama sekali bukan hanya asik dengan ibadah dan zikir kepada Allah, walaupun itu sangat penting. Jadi seorang muslim yang benar adalah orang yang sibuk dengan sesama manusia, melakukan kebaikan-kebaikan di tengah manusia. Itu juga yang dikatakan Rasulullah dalam satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi saya sering mengatakan sejak dulu ya, ketika kami mendirikan KPPSI, Komite Penegakan Syariat Islam, dan saya ketuanya sejak dulu sampai sekarang, saya katakan, andaikan Islam itu, andaikan saya membaca ayat Al-Quran dan hadis bahwa orang dijamin masuk surga cukup dengan salat, puasa, zikir, haji, maka saya tidak akan bikin KPPSI ini, atau juga kita tidak akan bikin Hidayatullah ini. Seandainya dengan salat, puasa, zikir, haji kita sudah dijamin masuk surga, untuk apa kita bikin seperti KPPSI? Untuk apa bikin Hidayatullah sebagainya? Untuk apa pergi demo aho itu? Seandainya kita bisa masuk surga hanya dengan salat, puasa, dan zikir, haji. Tapi ajaran Islam itu sangat luas. Ajaran Islam itu sudah disinggung Ustaz Nasirul tadi tentang udhulul fisilmi kafah, keseluruhan aspek kehidupan kita ini ajaran Islam. tadi kita sudah ambil contoh, walaupun bagaimana bagusnya salat kita, sudah hitam jidat kita, selalu salat berjamaah di masjid, tapi tidak bagus kepada tetangga, iman kita belum benar. Walaupun bagaimana solehnya kita, setiap malam bangun jam 2 salat malam, tapi baku bembe dengan saudara, tidak pernah peduli dengan nasib saudara, ya ini Islam kita belum bagus. Karena Islam ini bukan sekedar hubungan kepada Allah. Ya bahkan saya pribadi tertarik dengan hadis ini. Dari 4 himbauan Rasulullah, ini himbauan yang pertama kali dikeluarkan Rasulullah di Madinah ketika berhijrah di Madinah. Itu hanya satu yang hubungan langsung kepada Allah, yaitu salat malam. 3 di antaranya adalah kepada manusia. Sebarkan salam, kasih makan, hidupkan silaturahim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas dan kita ingin menggunakan sebagian waktu kita sampai sholat duhur dengan dialog, terutama karena ada ulama kita di sini, ya, ulama kami, walaupun ini umur saya jauh Ustaz Nasirul ini, tapi beliau ini pimpinan DPP Hidayatullah sekaligus ulama kami di Hidayatullah dan ulama umat. Saya kira kita tidak eksklusif, di mana-mana pun saja beliau bisa diundang, yang penting bisa diatur waktunya. Kita ingin menggunakan waktu yang sisa untuk berdialog. Ya, mudah-mudahan ada hal yang perlu dikomunikasikan. Siapa tahu misalnya masih ada yang masih belum terang benderang di mana betul sebenarnya sesatnya di mas itu. Misalnya ada yang masih mau bertanya begitu ya. Ya, insya Allah beliau dengan terang benderang akan menjelaskan. Kalau masih ada yang ragu, nah, jadi saya kira kita gunakan waktu yang tersisa untuk berdialog. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.